Dan tersebut maka dia harus berada di sana di belakang. Yang penting bagi dia adalah beribadah kepada Allah Subhanahuwataala menggunakan ibadah, menggunakan rasanya, menggunakan badannya, menggunakan waktunya, menggunakan kemampuannya, di jalan Allah Subhanahuwataala. Karena dia senantiasa memikirkan akhirat, maka dia tidak memikirkan dunia sampai penampilannya pun tidak dia perhatikan. Dia sibuk dengan beribadah kepada Allah Subhanahuwataala. Sehingga kepalanya langsung dunia tidak tertatat, kakinya berdebu, tidak pernah dibersihkan. Dia pun karena emas di jalan Allah Subhanahuwataala tidak pernah bersih. Mulai dari siapa ini? Mulai dari siapa yang paling baik? yang dia miliki di Indonesia itu. Dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang muslim lebih memperhatikan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia memilih kepada hatinya memperhatikan hatinya bagaimana kehidupan dia dalam melakukan kebaikan. Ya, ini yang lebih penting bagi orang. Makanya sebuah apa namanya, nanya sekali sebuah mengharta atau sampai dalam masjid ada rebutan Imam Rawazin. Ada rebutan. Kalau rebutan muhasib, karena Allah Alaihi Wasallam telah menghasilkan sedikit. Kalau seorang masalah yang manusia tahu, keutamaan yang ada pada azan dan nabi yang pertama dan mereka tidak mendapatkan yang sebagai dengan dibukti mereka akan tidak melakukan belum di luar azan tidak apa tapi kalau sudah imam menjadi imam ya sudah kalau tidak menjadi imam kalau tidak menjadi imam mereka akan lebih masjid ini kita yang sehingga ya itu lalu jadi lagi ke orang yang menjadi imam sepuluh yang kalau tersebut tidak rito kepada dia justru mohon dia tidak diberi imam sepuluh tiga orang yang menjelaskan dan diberi imam tidak akan amalan yang melewati keburukannya dia adalah ya, orang yang beriman yang sepuluh dan mereka di kepada dia ada demikian yang memandalkan. Nah, ya. Orang yang Allah lupa, orang yang Allah bacaannya, tahan semuanya. Ya. Kemudian ya, orang itu kalau di luar masjid bisa demikian, jadi akhlaknya, omongnya, perilakunya, jika tidak mantap, menjadi imam masjid. Kalau masjid, kalau dia menjadi imam. Ya, mungkin dia, ya, kalau orang tujuannya suci ya. Nah, kalau tidak jadi imam pada akhir, mungkin gelar yang paling panjang, harta yang paling banyak, dan sebagainya dia akan malah. Nah, seorang mukmin, seorang muslim yang mencari pahala yang semua ibadah yang dia lakukan, dia akan rela. Itu agak tidak apa-apa. Tujuannya salah bukan untuk menjadi imam. Tujuannya pahala, insya Allah, Subhanahu wa Ta'ala, bukan dia. Amalan ini tidak berjawab tadi, tidak ada berjawab tadi, tidak ada sama, tidak ada juga. Kalau dia minta ini, dia dia membantu orang lain, ya, menjadi perantara yang mereka bilang untuk orang lain pun tidak diterima. Karena dia tidak dikenal, karena dia ya, hanya memperkenalkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dia diberikan kepada yang telah kepada yang diberikan. Baik. Hadis selanjutnya, dari hadis yang boleh. Kemudian. Wa'alimu mana Rasulullah SAW alaihi wa sallam Allah. Bikhairi ma'alim jahat ilahu. Rajulun muslimun fi'ilani ma'adhi bi sabilillah. Yatiru ala fadri. كلما سمع أي عدد أو وزعة غاب عليه يبتغي القتل أو الموت مرارا ورجل في خليفة لراس شعبته من هذه الشعاب أو وزعي غاب من هذه الأرضية يطيب الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس لأن الناس إلا في خير رواه مسلم من النسائي. ذلك أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يتكلم روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان من خير معاش الناس له ليس الخير kehidupan manusia di zaman sejarah baik-baik kehidupan manusia adalah seseorang yang memegang kendali udaranya di jalan Allah. Yasir wala maksihi dia terhang. Di atas punggung kuda tersebut. Kullama sami'a hay'atan aw mas'atan sar'a alaihi. Setiap kali dia mendengarkan seruan, setiap kali dia mendengar ada fath'ah yang menakutkan dari itu, Allah alaihi yabtaghi al-qadra ridwan min Allah. Dia terbang, dia berlari dengan kudanya untuk mencari mati di tempatnya, di tempat yang biasanya di sana terjadi banyak kematian. Orang itu dimulai dari kemudian orang yang kedua seorang yang bersama beberapa ekor kambingnya di Sya'bah bin Abi Sya'bah di salah satu puncak dari puncak gunung-gunung ini. Awas iman bin Abi Al-Awliya aku di sebelah di sebelah ini. Yutibu Allah. Dia menegakkan salat, dia berzakat, dia bayarkan zakat, dia berdoa dan dia beribadah kepada Allah, hatta yaqul yaqin sampai datang kepadanya kematian. Laisa minan nasi illa min khair, tidak ada kaitan dia dengan manusia kecuali dalam hal yang baik. Nah, pada ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari taubat juga tentang dua orang yang baik. Jadi dua orang satunya jelek, satunya baik. Sekarang dua orang yang baik. Ketika manusia sudah sibuk dengan dunia, manusia sibuk dengan fitnah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di antara orang-orang yang baik adalah pertama orang yang senantiasa berziarah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk dengan berziarah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengendarai kudanya di jalan Allah, memegang kendali kudanya. Terbang. Dari berlayar-layar hingga seperti terbang. Setiap kali dia mendengar suara panggilan dia, ada berita musuh sejarah kaedah ini dan sebagainya, dia terbang ke sana. Yang dia tuju adalah untuk mencarikan syahadat sama di syahid di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia lebih senang kepada kebahagiaan di dalam Allah daripada hidup di dunia. Kemudian nanti yang kedua, dan orang yang menyibukkan diri dengan urusan pribadinya. Orang yang menyibukkan diri dengan urusan pribadinya untuk belakang diri, untuk mencari perhiasannya. Dia minum susunya, dia mengangkat dirinya. Sehingga dia menyendiri. Jadi dalam dalam diri yang masih banyak rumput di sana, di gunung-gunung, atau di lembah-lembah. Yukiku salah berdasarkan Allah saya berdasarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak beribadah dengan manusia, tidak banyak berhubungan dengan manusia kecuali dengan hal-hal yang baik. Lebih banyak dia berbicara terhadap urusan pribadinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Allah SWT orang-orang yang baik. Apakah menyukai dia dengan urusan kaum muslimin dengan kasih setia di jalan Allah benar-benar dianggapnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi syahadat atau kalau tidak menyendiri menjauh dari manusia berkumpul dengan kambing-kambingnya ya berkumpul dengan kehidupan dia yang sederhana yang penting beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mencari ketenangan, tidak sibuk dengan urusan-urusan manusia, dengan mencari keselamatan diri. Tetapi dijelaskan dari konflik dan imam berbantai Allah SWT. Maka orang yang senantiasa mereka yang berbantai dalam senantiasa pengendara yang mudah yang dijelaskan Allah SWT yang terkira dalam yang menentukan dia segera menuju sempat itu yang sempat yang menentukan dengan akhirat perbatasan sempat yang strategis yang di sana dikhawatirkan kekuatan kasur menyerang kaum muslimin. Itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang dinas Allah SWT yang mau berada dan berjaga di tempat yang seperti ini. Baik. Selanjutnya, Al-Mu'l-Ibadik Al-Tanziyah Al-Tanziyah Al-Tanziyah ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتنة فضلا قال السجن يا رسول الله من خير الكاتبين قال رجل في ماشية يؤدي حقها ويعرف قوله رجل حافظ براس خلفه فرسه يقيس العدو ويقيس له قال الترمذي عن قصر المعروف عن ام مالك قال حديث غريب هذا الذي رواه غريب بن مالك الزهير المعروف عن ام مالك عند ذلك ام مالك الزهير رضي الله تعالى عنه كذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يصدق عنه yang paling benar adalah mereka para sahabat yang menjauhi tidak berjauh dengan segala sesuatu. Dan riba yang ada kaitannya dengan usul di daerah perbatasan. Kalau al-iradah menjaga ketika pasukan beristirahat di malam hari saja, ya, atau pasukan pergi ketika dia berjaga-jaga di tempat berkawan atau tempat air berair dan sebagainya, berjaga-jaga untuk pentingan kaum muslimin, itu pun mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Taala, sebagaimana disebutkan hadis-hadisnya pada al-Imam Mata yang menjaga diri dari maharifillah dari alam yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mata yang dijaga sehingga tidak melihat perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tanya kita, dari Allah subhanahu wa ta'ala, katakan satu bandanya amal yang berat. Perbuatannya berat, di saat yang lain itu dia harus terjaga. Padahal mungkin ya, di siang hari ini juga belum tidur. Dia tidak menolong suara mata atau ilmu. Ayat sebagai perintah syaitillah, mata yang berat minta Allah suara mata itu juga bisa menyebutkan Allah suara mata yang berat dari Allah suara mata. Tidak mudah ya, untuk menangis dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menangis karena tahun-tahun yang lain mungkin bisa. Jadi menangis benar dengan kata-kata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya mulai yang sama. Yang ketiga, mata yang menjaga diri, tidak melihat apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjaga apa yang menjaga yang menjaga apa yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di depan mata. Berkah perayaan Allah Subhanahu Wataala. Siapa yang bisa menjaga matanya sehingga dia dengan berikan sampai di harap Allah Subhanahu Wataala. Dari sini kita akan belajar kata untuk ini. Jika kita dari mana berasal? Jadi mari ya, kita berusaha. Kalau memang kita memiliki hubungan dengan jalan Allah, berarti kerja dari jalan Allah Taala Indonesia. Tapi yang kedua sebenarnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dilatih. Diusahakan. Demikian juga menjaga mata yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kuat dengan kita, kuat kesamaan kita. Jadi jawab yang seperti ini untuk bisa menjaga mata dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dibikin dan coba untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diberi dan menjaga diri, jaga mata pada kita. Dari apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala.